إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala selalu menggandengkan kebaikan umat ini dengan tegaknya amar ma'ruf dan nahi munkar. Selama ada amar ma'ruf dan nahi munkar, maka umat Islam selalu menjadi umat yang terbaik, selalu diliputi kebaikan. Sebaliknya, ketika amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, maka umat Islam lepas daripada dirinya kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat yang tadi kita bacakan. Wal takun minkum ummah. Dan tidaklah ada dari kalian suatu umat yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh kepada perbuatan ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, yang melarang daripada perbuatan munkar. Wa ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Di mana Allah mengikat kebaikan umat ini dengan tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan kepada manusia karena kalian menyeru kepada perbuatan ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan munkar. Wa tu'minuna billah, karena kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sikap orang-orang beriman yang benar dengan imannya adalah orang-orang yang saling wasiat-wasiatkan agar orang-orang beriman meniti jalan kebenaran, menjauhi jalan kesesatan. Agar mereka saling wasiat-wasiatkan agar sesama orang-orang beriman meniti jalan kesabaran. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu umat akan terlaknat, akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka tidak peka terhadap perbuatan ma'ruf untuk diperintah dan tidak peka terhadap perbuatan munkar untuk dicegah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melaknat Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel 'ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel di atas lisan Nabi Daud alaihissalam dan lisan Isa bin Maryam karena mereka bermaksiat, karena perbuatan maksiat mereka dan karena perbuatan mereka yang melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, karena mereka tidak melarang perbuatan munkar yang diperbuat sesama mereka. Labi sama kanu yaf'alun, alangkah jeleknya apa-apa yang telah mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kebinasaan suatu umat begitu dekatnya ketika mereka melupakan amar ma'ruf nahi munkar. Azab Allah Subhanahu wa taala begitu dekatnya terhadap suatu negeri yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa anjayna alladhina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsuqun." Maka kami selamatkan orang-orang yang mencegah daripada perbuatan munkar, dan kami siksa orang-orang yang zalim dengan azab yang pedih karena kefasikan yang mereka perbuat. Kefasikan yang dibuat oleh suatu umat yang tegak, yang tidak ada cegah, akan membuat murka Allah Subhanahu wa taala datang menimpa suatu umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu Islam mewajibkan berdakwah bagi setiap individu daripada kalangan kaum muslimin sesuai dengan tingkat kemampuannya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang telah dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari jalan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان." Barang siapa yang melihat di antara kalian suatu kemungkaran, kewajibannya adalah merubahnya dengan tangannya. Maka jika tidak mampu, hendaklah merubah dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga, maka hendaklah dia ingkari dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini Rasulullah membagi tingkatan an-nahy 'anil munkar kepada tiga tingkatan. Pertama, suatu kemungkaran dicegah dengan tangan, dengan kekuasaan ketika orang-orang mampu memperbuatnya, ketika orang-orang mampu melaksanakannya. Dan ini lebih dekat kepada kewajiban penguasa, kewajiban waliul amri, kewajiban pemerintah, karena mereka yang memiliki kekuasaan. Dan juga berlaku kepada walil amri yang di bawahnya ada orang-orang yang dipimpin. Berlaku kepada seorang kepala rumah tangga. Dan seterusnya. Hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kemudian tingkatan kedua, merubah mungkar dengan lisan. Dan itu adalah kewajiban kaum muslimin secara umum. Terlebih-lebih kewajiban para ulama. Merekalah yang menyampaikan kepada umat suatu kemungkaran adalah mungkar dan dianjurkan untuk ditinggalkan, diperintahkan untuk ditinggalkan. Dan tingkat yang terendah daripada tingkat keimanan seorang muslim adalah ketika tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangannya dan tidak mampu pula dengan lisannya. Maka yang terakhir adalah mengingkari kemungkaran dengan hati. Dan tidak ada di bawah itu keimanan bagi orang-orang yang hadap depannya dilakukan suatu kemungkaran dan dia diam, ridha dengannya, maka dia termasuk kepada orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Masyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh perumpamaan tentang suatu negeri yang ditegakkan padanya amar ma'ruf nahi munkar, dan suatu negeri yang tidak ditegakkan padanya amar ma'ruf nahi munkar, dengan perumpamaan bahtera. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, "Matsalul qa'im fi hududillah wal waqi' fiha kama thalqaumin istahamu 'ala safina." Perumpamaan orang-orang yang menegakkan had-had Allah, hukum-hukum Allah, dan perumpamaan orang-orang yang tergelincir melanggar hukum-hukum Allah adalah perumpamaan orang-orang yang di atas suatu bahtera, di atas perahu. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Sebagian berada di tingkat yang bawah, sebagian berada di tingkat yang atas. Wa kana alladhina fi asfalaha idza istaqaw min al-ma' marru 'ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqa ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. Berkata Rasulullah, maka sebagian berada pada tingkat yang atas dan sebagian di tingkat yang bawah. Dan adapun orang-orang yang di tingkat bawah, jika mereka ingin mengambil air, minta air, mereka naik ke atas melihati orang-orang yang di atas, maka berkatalah orang-orang di bawah yang adalah merupakan orang-orang yang tidak berakal, orang-orang yang jahil, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqa." Alangkah baiknya jika kita lubang saja di bagian kita. Kita lubang saja lubang di tempat kita agar air masuk, sehingga kita kesulitan mengambil air ke atas, tidak melewati orang-orang yang di atas, tidak menyakiti mereka. Maka Rasulullah mengatakan, "Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a." Jika dibiarkan mereka, dibiarkan keinginan mereka, maka mereka lubangi kapal tersebut, niscaya semua binasa. Bukan hanya di tingkat bawah, tingkat atas pun binasa. "Wa in akhadhu 'ala aydihim najaw wa najaw jami'a." Tapi jika mereka mencegah, jika mereka ambil tangan orang-orang yang zalim, mereka tahan tangan orang-orang yang tidak berakal, mereka tahan untuk tidak melubangi bahtera tersebut, selamatlah yang di bawah dan selamatlah yang di atas, semuanya selamat. Maka suatu negeri tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sama perumpamaannya dengan orang-orang di atas bahtera. Di sana ada orang-orang yang jahil yang tidak dicegah berbuat kemungkaran, akhirnya binasa, binasalah seluruhnya, wal'iyadzu billah. Maka kebinasaan suatu negeri didahului dengan kemaksiatan yang mereka perbuat, dengan kemungkaran yang mereka perbuat, dengan perbuatan maksiat, kemungkaran terang-terangan yang mereka perbuat, yang lebih dahsyat lagi dengan kesyirikan yang merajalela mereka perbuat, dengan cara beragama yang tidak pernah Rasulullah buat. Maka bertingkat-tingkatnya, bertumpuk-tumpuknya dosa, dari dosa yang kecil, dosa yang besar, kemaksiatan, kefasikan, bid'ah, kepada kesyirikan. Ini adalah merupakan penyebab datangnya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan perintahkan bumi untuk menenggelamkan mereka. Allah perintahkan gunung menghancurkan mereka. Allah akan perintahkan angin menghabisi mereka. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah, dan dia mengatakan hadisnya hasan, "Wal ladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'ats 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Wal ladzi nafsi biyadihi, demi dia Allah yang jiwaku berada pada tangannya. Hendaklah kalian memerintahkan orang berbuat ma'ruf, dan hendaklah kalian melarang manusia daripada perbuatan mungkar. Atau jika tidak, Allah segera akan timpakan azab-Nya atas kalian. Kemudian kalian berdoa dan Allah tidak kabulkan doa kalian. Maka orang-orang yang tidak mendengarkan amar ma'ruf nahi munkar, doa mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel, kehancuran yang ada pada mereka dimulai ketika lemahnya pendengarkan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika orang diam melihat ada kemungkaran, ada kesyirikan, dia diam. Ada bid'ah, dia diam. Di sanalah awal muasal kehancuran Bani Israel. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, Rasulullah pernah bersabda, "Inna awwala ma dakhala an-naqsu ala Bani Israel annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fa yaqulu ya hadha ittaqillah wa da' ma tasna'." Berkata Rasulullah, kekurangan yang terjadi, kerusakan pertama yang terjadi pada Bani Israel, yakni ketika seorang laki-laki melihat saudaranya berbuat kemungkaran, dia katakan, "Wahai fulan, takutlah engkau kepada Allah. Tinggalkan apa yang kau perbuat." Hari pertama dia melihat kemungkaran, dia larang, dia cegah. "Fa innahu la yahillu lak. Perbuatan ini halal, tidak halal bagimu. Perbuatan ini haram atasmu." "Thumma yalqahum min al-ghadi wa huwa ala halihi fala yamna'uhu dhalika an yakuna akilah wa sharibah wa qa'idah." Kemudian esok hari kembali dia melihat saudaranya dalam perbuatan mungkar yang serupa, namun dia tidak melarangnya sebagaimana hari sebelumnya. Bahkan dia mau duduk besertanya, makan besertanya, minum besertanya, bermajlis dengannya. "Falamma fa'alu dhalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din." Ketika mereka terus-menerus melakukan perbuatan tersebut, sekali diingkari enggak mau ditinggalkan, maka Allah SWT benturkan hati sebagian mereka dengan sebagian lainnya. Kemudian mereka pun dilaknat oleh Allah SWT di atas lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Kemudian Rasulullah berkata, "Kalla wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawanna 'anil munkar wa la ta'khudanna 'ala yadi adh-dhalimi wa la ta'tirannahu 'alal haqqi atra wa la taqsurannahu 'alal haqqi qasra aw la yadribanna Allahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'din thumma la yal'anannakum kama la'anahum Abu Dawud at-Tirmidzi." Demi Allah, sekali-kali tidak. Demi Allah, hendaklah kalian menyuruh perbuatan ma'ruf, menyuruh manusia kepada perbuatan ma'ruf, mencegah mereka daripada perbuatan mungkar, dan hendaklah kalian mengambil tangan orang-orang yang zalim, kalian menahannya. Kalian ajak dan bimbing agar dia berbuat yang hak, berbuat kebenaran, dan hendaklah kalian membatas dirinya untuk berbuat kemaksiatan, berbuat kezaliman. Ada kepada perbuatan hak, atau jika tidak, Allah akan pukulkan hati sebagian kalian dengan sebagian lainnya. Kemudian Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah telah melaknat Bani Israel. Masyurul muslimin dimuliakan Allah, kehancuran kaum muslimin, kemunduran kaum muslimin ketika mereka melupakan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan orang-orang yang salih hanya salih untuk dirinya sendiri, tidak muslih, tidak memperbaiki orang lain, sibuk dengan dirinya sendiri. Disebutkan dalam suatu riwayat daripada Bani Israel, Allah SWT perintahkan agar azab ditimpakan kepada suatu kaum. Berkatalah ketika itu malaikat, "Ya Rab, di sana ada si fulan al-abdus salih, di sana ada si fulan orang yang salih." Berkata Allah Taala, "Darinya mulai, darinya tumpahkan siksaku. Fa innahu lam yata'ammar, yang lam yatama'ar wajhu li yawman al-ayyam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dari dia mulaikan azab dari dirinya karena wajahnya tidak pernah merah, tidak pernah marah untuk apa sekalipun ketika agama Allah SWT dilanggar. Lihatlah di sini Allah timpakan azab dari orang yang salih, tapi salih untuk dirinya sendiri, tidak muslih. Betapa banyak kemaksiatan yang kita lihat, kefasikan yang kita lihat, kemungkaran yang kita lihat. Betapa sedikitnya orang-orang yang peduli terhadap kemungkaran, padahal orang-orang yang diam terhadap suatu kemungkaran dilihat perbuat di hadapannya. Disamakan Rasulullah dengan syaitanan akhras, iblis, syaitan yang bisu. La hawla wa la quwata illa billah, mas'alullah salamat wal afiyah. Demikianlah, semoga maju kita untuk benar-benar mengokohkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita menjadi pada diri kita, keluarga, tetangga, dan selanjutnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين رحمكم الله. بابا إبي بوسى سكالين كمسلمين يا مدى مدان دمولياكنا لله سبحانه وتعالى. كتا أكان membicarakan pada kesempatan hari ini satu topik yang menjadi perhatian bagi setiap muslim untuk dapat menjalankan hidupnya supaya dapat mengarahkan kepada jalan yang benar. Setiap muslim tidak akan mungkin dapat melaksanakan ibadah, tidak bisa melaksanakan Islamnya dengan benar kecuali dia harus mengetahui permasalahan ini. Apakah permasalahan tersebut? Yaitu al-istiqamah. Secara bahasa, al-istiqamah adalah sikap adil, moderat, dan mengikuti jalan. Adapun secara istilah, istiqamah bermaksud yaitu seseorang yang kemudian melaksanakan di dalam hidupnya kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepadanya berupa ketaatan-ketaatan, dan meninggalkan segala larangan-larangan yang dilarangnya. Dengan demikian, dia akan berusaha untuk menjadikan hidupnya sesuai dengan jalan yang benar, jalan yang telah ditempuh oleh para anbiya, oleh para siddiqin, oleh para syuhada, dan oleh para salihin. Mereka itulah yang akan selalu mendapatkan karunia nikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, yang dibenarkan kepada kita hendaklah kita menjalankannya sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahasia kenapa kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kenapa kita minta jalan yang lurus? Karena memang di sana banyak sekali jalan-jalan lain yang mengarahkan manusia ke arah jalan yang tersesat. Perhatikan, ketika Allah SWT mengajarkan kita untuk selalu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang kau berikan kepada mereka yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran lain, dalam Al-Quran ayat lain, yaitu Allah menyatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah jalan orang-orang yang diridhai oleh Allah, yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka, para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Itulah sebaik-baik teman, itulah sebaik-baik mereka yang telah menjalankan hidupnya dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka yang tidak mendapatkan petunjuk, mereka yang tidak mendapatkan jalan yang benar, itulah mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berlindung dari Allah jangan dijadikan termasuk kelompok itu, di mana kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim, jangan engkau jadikan kami ya Allah termasuk orang-orang yang dimurkai olehmu. Siapa mereka? Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mereka yang dimurkai oleh Allah itu adalah al-Yahud. Mereka itulah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Karena mereka tahu kebenaran tetapi mereka tidak mengamalkannya. Sebaliknya, waladdallin, ya Allah jangan kamu jadikan kami seperti orang-orang yang tersesat. Siapakah mereka? Rasulullah SAW menjelaskan mereka adalah orang-orang Nasara. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka mau beramal kebajikan tetapi mereka melaksanakannya tanpa dasar ilmu. Akhirnya mereka tersesat. Karenanya para ulama kita, diantaranya Imam Ibn Sirin, Imam Malik rahimahumullah, mereka menyatakan man fasada min ulama'ina falahu syibhun minal yahud. Siapa yang rusak dari ulama-ulama kita, ada padanya cirinya orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina falahu syibhun minal nasara. Apabila ada ahli-ahli ibadah yang kemudian melaksanakan ibadahnya dengan cara yang salah, tidak mendapatkan petunjuk dari Rasulullah SAW, tidak mengikuti apa ajaran Nabi Muhammad SAW, maka mereka termasuk orang yang tersesat. Karenanya kita ahlu sunnah wal jamaah, kita yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yang selalu berpegang kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kita akan selalu komitmen untuk terus belajar, mendalami ilmu Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita komitmen menjalankannya sedapat mungkin. Fattaqullaha mastata'tum, kalian hendaklah bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sehingga karena itu sesekalian, seorang Muslim hendaknya dia selalu mustaqim. Karena terlalu banyak sekarang jalan-jalan ke arah yang menyimpang. Kita di Indonesia merasakan betapa bahwa tanah kita sangat subur. Semua yang ditanam-tanam akan tumbuh. Demikian pula, ajaran-ajaran yang tersesat sekaligus ditanamkan di sini tumbuh di mana-mana. Kalau sampai kita tidak mendapatkan ajaran Islam yang benar, betapa ruginya kita di dunia, apalagi di akhirat kelak. Karenanya, kita perlu untuk mempelajari Islam yang benar, Islam yang mustaqim. Itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, jangan kalian ikuti jalan-jalan lain yang sangat banyak itu, yang kesemuanya mengarahkan kepada jalan yang tidak betul, jalan yang tidak benar, bahkan mengarahkan kepada neraka, na'udzubillah min dzalik. Itulah kita diperingatkan oleh Allah, yang supaya kita betul-betul mengikuti jalan yang benar. Itulah jalan istiqamah, itulah jalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu, mereka yang berjalan dengan garis yang benar ini akan dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat umpamanya pada surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Di antaranya Allah menyebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ala takhafu wa la tahzanu. Allah katakan, mereka yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka beristiqamah dalam hidupnya, mereka berjalan dengan jalan yang benar, mengikuti jalannya Islam. Allah katakan, tidak perlu kalian merasa sedih, tidak perlu kalian merasa takut. Sedih terhadap apa? Sedih terhadap masa-masa lalu yang mungkin kita penuh dengan masa yang gelap, masa yang hitam. Maka kalau kita sadar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pintu taubat terbuka terus kepada kita selama napas belum di kerongkongan. Karena itu sekalian, orang yang istiqamah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia akan merasa sedih. Sedih terhadap yang lalu. Ya? Tidak juga mungkin dia akan merasa takut. Yaitu takut terhadap apa? Takut terhadap masa depan. Ini yang tidak akan dimiliki oleh seorang mukmin. Dia tidak pernah sedih terhadap masa lalu dan tidak akan pernah takut terhadap masa depan. Dia akan tatap masa depan dengan penuh keceriaan. Tidak mungkin seorang mukmin terkena stres karena memikirkan masa depan. Karena masa depan itu bukan pada bagian-bagian yang sangat dina di dunia ini. Tetapi masa depan kita, apakah kita menjadi orang yang berbahagia di dunia ini sesuai dengan ajaran Islam? Ataukah akan menjadi orang yang merugi di dunia ataupun di akhiratnya? Karena itu sekalian, kita perlu untuk melakukan istiqamah. Di dalam melaksanakan syariat Allah, tidak perlu terlalu ekstrim, tidak terlalu perlu untuk kemudian kedor. Tetapi kita terus berjalan sesuai dengan arah yang benar yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallam terhadap orang yang tidak istiqamah. Di mana saat Hajjatul Wada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Fadl bin Abbas untuk mengambilkan batu-batu kerikil guna untuk melempar jumrat. Kemudian diambilkanlah oleh Fadl batu-batu kecil sebesar jagung. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, seperti inilah kalian kuperintahkan untuk melempar jumrat itu. Kemudian Rasulullah menyatakan, iyyakum wal ghulu fa innal ghulu wa ahlaka man kana qablakum. Kalian hati-hati, wahai umatku, jangan kalian berlebihan. Sesungguhnya berlebihan itu telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Kita lihat bagaimana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sebagian mereka istiqamah atau tidak? Kita dapatkan sebagian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak istiqamah. Kenapa demikian? Mereka tidak lagi mengikuti jejak Nabi untuk melempar jumrat dengan batu-batu kecil. Kita lihat umat Muhammad ketika mereka melempar jumrat, ada yang melempar pakai batu besar, ada yang mereka pakai payung, ada yang melempar pakai sandal, ada yang melempar dengan berbagai macam bentuk yang akibatnya tidak jarang kemudian lepas daripada jumrat kena kepala orang pada bocor yang kemudian merugikan saudara-saudaranya sendiri. Ini satu bentuk contoh bahwa orang yang tidak istiqamah mengikuti jejak Rasulullah SAW, akibatnya justru malah buruk, bukan hanya dirinya, bahkan kepada orang lain. Dia sudah tidak mengikuti sunnah Nabi, dia juga merugikan orang lain. Makanya Allah SWT menjelaskan bahwa orang yang istiqamah itu, Allah akan turunkan malaikat yang akan melindungi mereka, menjaga mereka. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafur rahim. Sekalian, pada ayat surat Fusilat 30-32 ini, Allah mengingatkan kepada kita bahwa mereka yang menyatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqamah dalam hidupnya sesuai dengan petunjuk Allah SWT, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, Allah akan turunkan malaikat kepada mereka untuk menjaga mereka, untuk melindungi mereka, bahkan untuk selalu mengatakan kepada mereka, tidak perlu kalian sedih. Sedih terhadap apa? Masa lalu. Tidak pula kalian perlu takut. Takut terhadap apa? Terhadap masa depan. Kita hidup tidak akan mungkin lepas daripada itu. Imma kita memikirkan masa lalu, kalau kemudian masa itu kosong, kemudian masa itu rusak, kita akan menjadi orang yang sedih. Itu tidak perlu. Karena kita kalau rusak masa lalu kita, kita bertobat kepada Allah SWT. Kembali kepada Allah SWT. Menyadari atas segala kelemahan-kelemahan tadi. Tetapi juga ke masa depan, kita akan menatap dengan penuh apa keceriaan. Karena kita telah bergantung kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. tidak lagi bergantung kepada dunia yang fana ini. Itulah sekalian nilai daripada istiqamah kalau kita betul-betul memahaminya dengan benar. Sekalian perhatikan apa pernyataan para ulama tentang istiqamah ini. Sebelum saya menyebutkan tentang apa pernyataan para ulama, perhatikan apa yang pernah ditanyakan oleh seorang sahabat Nabi bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Dia datang kepada Rasulullah SAW menanyakan satu masalah. Minta nasihat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, nasihatilah aku. Maka kemudian Rasulullah SAW menasihati Sufyan dengan satu ungkapan. Antu'mina billahi thumma istaqim. Di sini kata Imam Muslim. Kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamah dalam hidupmu. Satu ungkapan yang pendek, tetapi sangat padat. Marilah kita lihat sekarang apa penjelasan para ulama tentang istiqamah ini. Abu Bakar As-Siddiq menyatakan bahwa kalau kamu istiqamah maknanya alla tusyrik billahi syai'ah. Kalau kamu istiqamah artinya kamu tidak menyekutukan Allah SWT. Orang yang istiqamah tidak akan mungkin minta-minta kepada kuburan. Orang yang istiqamah tidak akan mungkin datang ke dukun-dukun. Orang istiqamah tidak akan menggantungkan kepada keris. Orang istiqamah tidak akan menggantungkan kepada cincin. Tetapi seluruh gantungannya kepada Allah SWT. Inilah orang istiqamah di jalan bergantungnya kepada Allah SWT. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, Al-istiqamatu an tastaqimu alal amri wal nahi. Wala turaghu anhu raghal fa'alab. Kalau kamu mau istiqamah, maka hendaknya kamu selalu jujur dengan diri kamu untuk selalu menaati perintah Allah. Untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Sekaligus kamu tidak boleh berbuat seperti musang yang berubah-ubah sikapnya. Seorang muslim, dia akan istiqamah tetap. Ya, tidak. Dia selalu moderat. Tidak bengkok kanan, tidak bengkok kiri, tetapi dia selalu ke arah jalan yang tengah. Sementara Uthman bin Affan menjelaskan bahwa al-istiqamah hiya al-ikhlas. Istiqamah itu artinya adalah ikhlas sebagai satu titik yang terpenting dalam kehidupan manusia. Apa artinya amal banyak kalau tidak disertai ikhlas kepada Allah SWT. Sementara Ali bin Abi Thalib juga menyebutkan definisi istiqamah. Al-istiqamah itu ada'ul fara'id. Beliau mengatakan, kalau kamu mengerti arti istiqamah, berarti kamu menjalankan perintah-perintah Allah SWT yang diwajibkan kepada kamu. Adapun Ibn Abbas meringkaskan dari semua itu, beliau menyatakan, Al-istiqamah ala salatati adru. Istiqamah itu pada hakikatnya terdapat pada tiga hal. Yang pertama, istiqamatul lisan, wasiqamatul janan, wasiqamatul nafs. Adapun bagian pertama dari istiqamah, yaitu istiqamatul lisan, dengan apa kita istiqamah dengan lisan kita? Yaitu dengan kalimatul syahadah. Seorang yang tahu betul makna kalimatul syahadah, enggak mungkin mulutnya akan berbohong. Enggak mungkin mulutnya akan menipu orang. Enggak mungkin dia akan menyalahi janji. Enggak mungkin mulutnya akan menyakiti orang. Oleh karenanya, orang yang istiqamah lisannya, dia akan selalu hiasi lisannya dengan kalimatul syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Inilah orang yang istiqamah lisannya. Berapa banyak orang yang masuk neraka karena lisannya. Dan berapa banyak peperangan karena lisan. Berapa banyak hancurnya keluarga karena lisan. Karena itu, seorang muslim perlu untuk menjaga lisannya. Sehingga dia istiqamah terhadap lisannya. Maka tidak keluar dari mulutnya kecuali yang hak. Tidak ada keluar dari mulutnya kecuali sesuatu yang manis. Yang enak didengar oleh telinga dan dirasakan oleh hati. Adapun yang kedua, istiqamah yang kedua adalah istiqamatul janan. Dengan apa kita mempunyai istiqamah dalam hati kita? Yaitu istiqamah dengan sidqul iradah. Niatnya benar. Untuk apa kita datang ke pengajian? Kalau tidak karena Allah, arti kedatangan kita tidak berarti apa-apa di sisi Allah SWT. Kalau kita datang ke pengajian untuk Allah, itu akan berarti. Kalau kita datang hanya sebatas untuk kumpul-kumpul, ketemu kawan. Maka kita hanya sebatas dapat ketemu kumpul kawan itu. Tetapi kalau sampai kita datang karena Allah, apapun yang kita lakukan selama karena Allah, maka sesungguhnya amalan itu akan tetap menjadi amalan kebaikan kita. Adapun yang ketiga, yaitu istiqamatun nafs. Istiqamah terhadap jiwa diri kita ini. Terhadap badan kita ini. Dengan apa kita melakukannya? Yaitu bifi'la ta'at wal ibadah. Dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kita taat kepada Allah. Kalau memang benar bentuknya ibadah itu kepada Allah, akan melahirkan ketaatan-ketaatan kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada orang yang kita hargai, seorang istri taat kepada suami, seorang anak taat kepada orang tuanya, dan seterusnya. Karenanya, ini harus dibangun terus, supaya lahir seorang muslim yang istiqamah dalam hidupnya. Tidak hanya sebatas waktu sholat, dia istiqamah, di luar sholat dia korupsi umpamanya. Tidak, dia istiqamah di masjid, dia istiqamah juga di rumahnya. Dia istiqamah juga di masyarakatnya. Bahkan ketika dia diangkat menjadi pemimpin, betul-betul dia istiqamah. Sehingga tidak mengecewakan sekian banyak manusia. Karena itu saudara sekalian, saya akan menyebutkan poin-poin penting untuk membangun istiqamah ini. Sebab kalau sampai kita hidup kita tidak istiqamah, itulah hakikatnya Anda melihat kenyataan orang-orang yang kemudian hidupnya penuh dengan goyangan-goyangan, goncangan-goncangan, bahkan tidak jarang mereka yang stres, kemudian mereka tidak jarang yang kemudian bisa gila. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang perlu kita lakukan supaya hidup kita istiqamah? Mengikuti jalan Allah SWT dan jalannya Rasulullah SAW. Yaitu menjaga kesalehan diri, zahir maupun batin. Seorang mukmin hendaknya batinnya lebih bagus daripada zahirnya. Adapun orang munafik, penampilannya bagus, tetapi zahir batinnya bobrok. Itu indikasi orang munafik. Tapi orang mukmin tidak. Minimal sama antara batin dan zahir. Bahkan orang mukmin itu akan lebih disukai oleh Allah SWT. Seperti dalam riwayat Imam Muslim, Inna Allah yuhibbu min ibadihi at-taqiyyal ghaniyyal khafi. Allah itu mencintai hambanya. Dia bertakwa. Dia kaya. Dia juga orang yang menyembunyikan amal salehnya. Tidak ditunjuk-tunjukkan sama orang. Inilah sebenarnya kenyataan daripada kehidupan seorang Muslim yang istiqamah. Dia sembunyikan amal salehnya. Ya. Indikasi orang mukmin seperti itu. Bahkan lihat Imam Ahmad menyebutkan, "Idza salatka hasanatuk wa sa'atka sayi'atuk fa anta mu'min." Kalau sampai kamu merasa senang kalau berbuat kebaikan dan kamu merasa sedih kalau berbuat suatu kesalahan atau berbuat dosa, saat kamu mempunyai jiwa seperti itu, kamu adalah orang mukmin. Namun demikian, perasaan ini sudah banyak hilang dari kaum muslimin. Nah, bagaimana menumbuhkan ini supaya kita saleh zahirnya, saleh juga batinnya? Yang kedua, bagaimana supaya kita istiqamah di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah yang berarti menegakkan sunnah. Mengikuti jamaahnya sahabat radhiyallahu anhum. Bukan menyalahi sunnah, bukan menyalahi para sahabat. Sebab banyak orang salah paham terhadap pengertian ahli sunnah wal jamaah ini. Ahli sunnah wal jamaah adalah generasi awal. Sejak masa Rasulullah SAW, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai generasi ketiga. Mereka itulah yang disebut dengan salaful ummah yang harus kita ikuti jejak mereka. Kemudian yang ketiga, al-wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kamu di dalam segala hal usahakan untuk bersikap tengah-tengah moderat. Seperti saya sebutkan tadi, tidak ekstrim, hulu, tidak juga kendor. Ya, makanya seorang muslim haruslah berusaha untuk bersikap tengah-tengah. Adapun yang keempat, orang yang akan nampak dalam dirinya istiqamah, dia melahirkan husnul khuluq. Suatu sikap akhlak yang mulia. Imam Sufyan al-Tsauri menyebutkan bahwa husnul khuluq itu ada tiga indikasinya. Beliau menyebutkan yang pertama apa? Badlun nada. Berikan yang terbaik untuk orang lain. Ini akhlak yang paling baik. Usahakan membantu orang lain. Mengutamakan orang lain. Kalau kamu tidak mampu membantu orang lain, lakukan yang kedua, kaful adza. Jangan merepotkan orang lain. Jangan mengganggu orang lain. Kalau Anda punya dua posisi akhlak yang mulia ini, cukup bagi Anda untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Adapun yang ketiga, wabasyasyatul wajah. Ketemu orang manis, senyum. Sehingga orang merasa dengan senyumnya itu sudah suatu ibadah. Dengan senyumnya itu orang merasa tenteram jiwanya. Jangan cemberut kalau lihat orang, ya. Ini menunjukkan orang itu akhlaknya tidak baik. Mungkin dia punya masalah, kita tidak tahu. Tetapi usahakan, meskipun kita punya masalah, Ketika kita ketemu sama orang, usahakan muka manis itu kita nampak dalam muka kita. Sebab apa? Bahwa bermuka manis dengan saudara kita itu adalah sedekah. Karena itu nilai bernilai ibadah. Sehingga akhlak yang mulia itu akan nampak pada diri seorang muslim yang istiqamah. Selain itu, dia akan nampak tawadhu, tidak sombong. Tawadhu itu bukan berarti orang yang jalannya dempe-dempe begitu. Tawadhu itu artinya menghargai orang lain, bahkan menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya. Apa arti kita dibanding fulan, fulan, fulan? Mereka adalah orang-orang yang begitu tinggi akhlaknya. Kita perlu punya sikap tawadhu, sehingga kita tidak selalu menyombongkan diri, mengangkat diri. Na'udzubillahi min dzalik. Itu indikasi orang yang sombong. Dan hakikat sombong kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Hakikat sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang. Seorang istiqamah tidak mempunyai sikap seperti itu. Dan karenanya, dia juga punya sikap malu. Dia punya sikap kasih sayang. Dia punya sikap sabar. Dia punya sikap menghargai orang-orang yang pantas untuk dihargai. Nah, sekalian, hal yang terpenting dari apa yang saya sampaikan tadi itu adalah bagaimana kita menjaga istiqamah dan jangan dirusak oleh bagian-bagian yang dapat merusak keutuhan istiqamah. Di antara yang dapat merusak, taruhlah contoh. Apa yang dapat merusak istiqamah lisan? Apabila orang sudah mulai senang ghibah, membicarakan aibnya orang lain, sudah mulai senang mengadu domba, sudah mulai mencela orang lain, sudah mulai berbohong, saat itu orang ini sudah ada badannya hal-hal yang dapat merusak istiqamah lisannya. Apalagi kalau sudah sampai senang kalau melakukan suatu perdebatan, merasa menang. Karena agama bukan menang-menangan. Tetapi bagaimana kita mencapai kebenaran itu sendiri. Kemudian, sesekalian, hal yang dapat menjaga keutuhan istiqamah kita, hendaknya memilih kawan yang baik. Berapa banyak orang yang rusak karena kawannya. Anda kalau ingin tahu siapa teman Anda, jangan dilihat teman Anda itu, lihat siapa kawan-kawannya. Kalau Anda mengetahui siapa kawannya, Anda akan tahu pasti bagaimana kualitasnya orang itu. Maka kawan menjadi suatu bentuk penentu juga bagi kualitas istiqamah kita. Seorang yang istiqamah dalam dirinya akan membawa pengaruh kepada kawan-kawannya supaya kawan-kawannya juga istiqamah. Akan membawa pengaruh istiqamah itu ke dalam rumahnya. Sehingga tidak jarang orang yang istiqamah itu dapat merubah suatu keluarga yang tadinya bejat menjadi baik. Kita melihat banyak kenyataan di masyarakat. Ada anak-anak yang tadinya gak ngerti apa-apa. Dia belajar pengajian sana. Dia belajar kepada ulama sana. Dia banyak membaca buku. Maka kemudian dia menjadi orang yang soleh. Salat berjamaah. Menghormati orang tua. Kemudian dia banyak baca Al-Quran. Tahu-tahu kemudian dia berubah menjadi orang yang baik betul. Dengan kebaikannya, ibunya terharu sehingga berubah ibunya. Bapaknya terharu sehingga berubah bapaknya. Saudara-saudaranya terharu berubah menjadi keluarga yang penuh dengan kesalehan. Gara-gara satu anak. Kita makanya penting untuk membangun kepribadian kita. Supaya istiqamah, membangun kawan-kawan kita. Rumah tangga kita, keluarga kita. Masyarakat kita. Dan Rasulullah SAW menggambarkan orang yang baik, yang istiqamah tadi itu, tidak ubahnya seperti orang yang menjual minyak wangi. Coba Anda kalau bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi. Kalau enggak dapat minyak wanginya, dapat baunya. Untungnya orang yang apa? Bergaul dengan orang yang baik, yang istiqamah itu. Coba kalau Anda bergaul dengan orang yang tidak baik. Ya? Seperti orang tukang pandi, enggak dapat apinya, ya dapat percikannya. Itulah kalau kumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Karenanya sekalian perlu kita membangun nilai baik ini, termasuk jangan lupa anak-anak di sekolahan. Karena sekarang ini terlalu banyak tawuran, terlalu banyak dekadensi moral di tingkat anak-anak sekolah. Ini semuanya karena kurangnya contoh dari para guru, kurangnya perhatian daripada orang tuanya. Karena pendidikan tidak cukup hanya diperhatikan, diserahkan kepada sekolahan. Dan sekolahan pun sekarang banyak tidak memberikan contoh yang baik. Karenanya kita, para penanggung jawab kita, para ulama kita, para orang tua kita, para guru harus bekerja sama untuk menanggulangi kebejatan-kebejatan yang terjadi di masyarakat supaya mereka menjadi orang-orang yang istiqomah dalam hidupnya. Termasuk di antaranya mass media. Kalau sampai pemerintah membiarkan kenyataan mass media yang begitu bebas, yang hanya melahirkan media-media yang porno, media-media yang merusak, Ini termasuk akan mempercepat proses kerusakan daripada generasi berikutnya. Kita generasinya sudah banyak rusak, generasi berikutnya lebih rusak lagi. Dan berapa banyak kerusakan disebabkan karena mas-mas media itu. Nah, karenanya sekalian, mas-mas media juga mereka harus diupayakan untuk berubah, sehingga kemudian menampilkan acara-acara, program-program yang membangun bukan merusak. Terus terang saja, kita ini melihat kalau sampai ada 1000 orang yang membangun, taruhlah satu gedung yang bagus dibangun 1000 orang. Saya yakin dengan satu orang dan dalam waktu yang tidak lama akan hancur semua itu, bisa dihancurkan satu orang. Ini kalau 1000 orang memperbaiki, satu merusak. Bagaimana sekarang yang merusak 1000 orang, yang memperbaiki cuma satu orang? Apa jadinya? Ya. Pengajian diadakan seminggu sekali. Setiap hari berapa jam anak-anak itu ditampilkan acara-acara di televisi, acara-acara di mass media, baik elektronik maupun cetak, yang menunjukkan auratnya, yang kata-katanya jorok, yang menunjukkan berantem satu sama lain. Apa jadinya masyarakat kita? Kalau sampai kebaikan cuma satu, dirusak sekian banyak alat-alat perusak itu. Karenanya sekalian, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing kita akan meminta pertanggungjawaban sesuai dengan kapasitasnya. Orang tua akan meminta pertanggungjawaban terhadap istri dan anak-anaknya. Maka Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai kaum beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Inilah hal yang penting untuk kita ingatkan, bagaimana supaya kita selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam mengikuti syariat Rasulullah SAW. Dengan demikian, insyaAllah kita mendapatkan jaminan dari Allah SWT, jaminan dari Rasulullah SAW, yaitu وَمَيُتَعِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah hakikat orang yang beruntung, sukses yang luar biasa. Aku lukali hadha, astagfirullahi walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Radio Hang FM yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, kita akan baca kitab besar, karangan Imam Besar, yang berjudul Minhajul Qasidin, tetapi setelah diringkas oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Asalnya Minhajul Qasidin dikarang oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, kemudian diringkas oleh Ibnu Qudamah karena banyaknya manfaatnya dengan sedikit redaksi yang berbeda, tanpa meninggalkan perkara-perkara yang penting dalam kitab ini. Jadilah dia sebuah kitab yang sederhana, yang sangat bermanfaat sekali untuk dibaca. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, amma ba'du, fa inni ra'aituka ayyuhal murid as-sadiq al-jazim al-arib al-jazim wal-azim qad watinta nafsaka 'ala at-takhalli 'an fudul ad-dunya ash-shaghila wa 'azamta 'ala inqita' ila al-akhirah ilman minka anna mukhalatat al-khalqi tujibu at-takhlid وإهمال المحاسبة للنفس أصل التفريط وأن العمر إن لم يستدرك أدركه الفوت وأن مراحل الأنفاس تصرع بالراكب إلى منزل الموت فنذرت أي أنيس من الكتب تستصحبه في خلوتك وتستنطقه في حال صمتك فإذا أنت تؤثر كتاب إحياء علوم الدين وتزعم انفراده في جنسه ونفاسته في نفسه. بليه بركاته. Kenapa beliau mengarang kitabnya ini, yakni kitab Minhajul Qasidin? Aku melihat engkau wahai murid yang sadiq, yang jujur, yang memiliki keinginan kuat, keinginan keras. Engkau benar-benar telah siapkan dirimu untuk istiqamah, untuk konsentrasi penuh, meninggalkan segala macam fudulud dunia, kenikmatan dunia yang membuatmu sibuk, dan engkau benar-benar telah berazam untuk mencari negeri akhirat. Dan engkau mengetahui bahwasanya selalu bercampur dengan makhluk akan membuat banyak kekurangan penyimpangan dan seterusnya. Dan engkau meyakini bahwasanya menyepelekan muhasabah, menyepelekan introspeksi diri adalah merupakan sumber daripada segala macam kerusakan. Dan engkau pun tahu umur itu sangatlah singkatnya, dan sementara dengus nafas manusia akan segera menuju kepada kematian. Kata beliau, wa kaifa artadilaka an tusalli salawatil ayyam wa layaliha wa laysa fiha kalimatun qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku ridha engkau melaksanakan salat sepanjang siang dan malam, padahal tidak terdapat padanya satu pun perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkannya. Wa kaifa u'athiru an yatruqa sam'aka min kalamil mutasawwif al mutasawwifah alladhi jama'ahu wa nadaba ila al-'amal bihi mimma la hasil lahu min al-kalam fi al-fana' wal baqa' wal amr bi shiddati al-ju' wal khuruj ila as-siyahah fi ghayri haja wad dukhul fi al-falat bi ghayri zad ila ghayri dhalik mimma qad kashaftu an 'awarihi fi kitab al-musamma bi talbis iblis. Bagaimana aku rela ketika engkau menyibukkan dirimu, menyibukkan telingamu untuk mendengar perkataan ahli sufi yang mengajarkan dan memerintahkan berbagai macam bentuk amal yang sebenarnya tidak ada manfaatnya, seperti perintah mereka untuk fana, baka, perintah mereka untuk berlapar-lapar, keluar, berkelana tanpa ada hajat, masuk ke tempat-tempat yang berbahaya, ke padang-padang pasir, dalam gua-gua dan seterusnya, yang telah kusingkap hal tersebut celahnya dalam kitabku yang bernama Talbisu Iblis. Kata beliau, wa sa'aktubu laka kitaban yakhlu min mafasidih, akan kugantikan bagimu kitab yang lebih layak dibaca, yang akan kamu dapati dalamnya banyak manfaat yang lepas daripada segala macam bentuk kerusakan. Wa la yakhlu min fawaidih a'tamidu fihi min an-nuqul al-ashah wal ashhar. Kitab tersebut akan kuberikan berbagai macam faedah dalamnya yang aku bergantung kepadanya dengan hadis-hadis, dengan riwayat-riwayat penukilan yang sahih dan masyhur. Wa min al-ma'na al-athbat wal ajwad, aku berlandaskan padanya dengan makna yang kuat, yang baik. Wa ahdhifu ma yasluhu hadfu wa azidu ma yasluhu an yuzad, aku akan hilangkan apa-apa yang perlu dihilangkan dan akan ketambahkan apa-apa yang aku tambahkan. Beliau berkata, wa kitabun hadza yahtaju ilaihi al-muntahi kama yahtaju ilaihi al-mubtadi li'anna fihi asrarul ibadat wa at-tahdhir min afatil mu'amalat. Kitabku ini sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang telah mencapai tingkat tertentu daripada ilmu, orang-orang alim, dan dia pun dibutuhkan oleh orang-orang pemula dalam mempelajari ilmu agama, karena dalamnya terungkap berbagai macam bentuk rahasia-rahasia ibadat, dan dalamnya terdapat berbagai macam bentuk tahdir. Tahdir yakni peringatan-peringatan daripada segala macam bentuk pembatal-pembatal amalan. Dan aku telah membaginya kepada empat bagian. Yang pertama, rub'ul ibadat. Yang kedua, rub'ul adat. Yang ketiga, rub'ul muhlikat. Yang keempat, rub'ul munjiat. Seperempat tentang ibadah, seperempat tentang adat, seperempat tentang perkara-perkara yang membinasakan, dan seperempat terakhir perkara-perkara yang menyelamatkan. Dan setiap perkara-perkara ini akan terbagi kepada berbagai macam bentuk bab-bab, fasal-fasal dan seterusnya. Beliau berkata, ar-rub'ul awwal min al-kitab rub'ul ibadat. Maka yang pertama daripada pembagian kitab ini yakni kita bagi kepada seperempat dari ibadat. Berkata Al-Imam Ibn Jawzi rahimahullah ta'ala, kitabul ilmi wa fadlihi wa ma yata'allaku bih, kitab yang berbicara tentang masalah ilmu, keutamaannya dan yang berkaitan dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Katakan Muhammad, apakah sama orang-orang yang tidak berilmu dengan orang-orang yang apakah sama orang-orang yang berilmu yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak berilmu? Dan Allah menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Berkata Ibn Abbas, lil ulama'i darajat fawqal mu'minin bi 700 darajah. Sesungguhnya para ulama memiliki tingkat derajat 700 kali dibandingkan derajat orang-orang mukminin. Ma bainad darajataini masirat 500 am. Jika dihitung jarak antara satu tingkat dengan tingkatan lainnya perjalanan 500 tahun. Wa qala Allahu ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dan Allah telah berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Dalam sahihain dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan bimbing dia untuk faqih, untuk belajar dalam agama. Dan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, disebutkan kepada Rasulullah SAW tentang dua lelaki. Lelaki pertama adalah ahli ibadah, dan lelaki kedua adalah ahli ilmu, seorang alim. Maka bersabda Rasulullah SAW, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Sesungguhnya keutamaan seorang alim dibandingkan seorang ahli ibadah sebagaimana perbandingan keutamaan diriku dengan orang-orang yang di bawahku. Kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahli as-samawati wal ardi hatta an-namla fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas al-khair." Wa huwa Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahih. Sesungguhnya Allah, para malaikat-malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai-sampai semut dalam lubang-lubangnya dan ikan di dalam lautan, mereka berdoa untuk yang mengajarkan manusia kebaikan. Dan dalam hadis lainnya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari lailatul badri ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim dibandingkan ahli ibadah seumpama keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ulama merekalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak pernah meninggalkan dinar ataupun dirham. Mereka tinggalkan ilmu, yang mengambil ilmu tersebut maka dialah yang telah mengambil warisan para nabi, warisan yang sangat berharga. Dari Safwan bin Asal radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat-malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka tuntut. Hadis rawal Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala menyebutkan makna meletakkan sayap adalah terdapat padanya tiga tafsiran. Yang pertama, annahu bastul ajnihah, yakni mereka memang tidak mengepakkan sayapnya. Yang kedua, maknanya adalah tawadhu, karena ta'zim kepada penuntut ilmu, makna merendahkan sayapnya, yakni tawadhu untuk penuntut ilmu. Yang ketiga, maknanya adalah dia turun di majlis-majlis para ulama, di majlis-majlis ilmu, dan tidak terbang. Ini adalah merupakan penafsiran para ulama tentang yakni para malaikat merendahkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahu Muslim. Yang berjalan menempuh perjalanan sambil menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Kemudian banyak perkataan-perkataan Rasulullah SAW lainnya yang menunjukkan perkara ilmu dan keutamaan mengajarkan ilmu. Di antaranya dalam Sahihain dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ali, "La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min an yakuna laka humrun na'am." Jika seorang laki-laki dapat petunjuk di tanganmu, hai Ali, itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah yang mahal harganya. Berkata Ibnu Abbas, "Innal ladzi yu'allimu an-nasa al-khaira yastaghfir lahu kullu dabba hatta al-hut fil bahri." Orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan, akan minta ampunan baginya semua makhluk sampai-sampai ikan di lautan. Kemudian jika ditanyakan kenapa sampai-sampai ikan di lautan, binatang-binatang di dalam sarang-sarangnya, semut pun semua memohon ampunan bagi penuntut ilmu, jawabannya bahwasanya ilmu yang bermanfaat akan mendatangkan kemaslahatan untuk seluruh alam. Karena ulama yang dengan ilmu mereka mengetahui yang halal, yang haram, mereka yang memberikan fatwa tentang berbagai macam bentuk perkara-perkara yang hak, mereka yang selalu mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat kebaikan, berbuat kebaikan kepada makhluk sampai-sampai kepada hewan, jika akan disembelih pun disembelihnya dengan cara yang baik. Dengan tersebarnya fatwa ini, maka akan terselamatkanlah makhluk daripada kejahatan orang-orang yang zalim. Ikan-ikan akan selamat daripada pengeboman, daripada berbagai macam bentuk penangkapan-penangkapan ikan yang merusak. Kemudian binatang-binatang lain pun akan selamat semuanya dengan fatwa para ulama. Maka Allah ilhamkan seluruh makhluk untuk berdoa kepada Allah SWT demi keampunan para penuntut ilmu dan para ulama. Karena semua hancurnya alam ini dengan kezaliman orang-orang yang zalim. Para ulama lah yang mencegah kezaliman orang-orang yang zalim untuk berbuat kezaliman. Karena itulah wajar Allah SWT berikan balasan bagi penuntut ilmu dan para ulama yang hak, yang menyampaikan fatwa dengan hak, agar para makhluk Allah SWT memohon ampunan untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal 'ilmi kamathali ghaythin asaba ardan, fa kanat minha ta'ifa tayyibah qabilat al-ma'a, fa anmatat al-kala'a wal 'ushra kathira, wa kana minha ajadib amsakat al-ma'a, fa nafa'a Allahu biha an-nas, fa sharibu wa saqaw wa zara'u wa asaba minha ta'ifatan ukhra." إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أخرجاه في الصحيحين. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perumpamaan apa-apa yang Allah aku diutus dengannya, apa-apa yang Allah mengutusku dengannya dari petunjuk maupun ilmu, sebagaimana perumpamaan hujan yang turun ke bumi. Wahyu diibarkan Rasulullah seperti hujan, ilmu yang dibawa Rasulullah diibarkan seperti hujan yang turun ke bumi. Maka hujan tersebut tercurahkan kepada berbagai macam tipe tanah. Hujan terkadang menimpa tanah yang subur, yang menerima air, kemudian dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan yang banyak. Dan di antara tipe tanah ada hujan yang turun kepada tanah yang dia hanya mampu menahan air saja, tapi tidak dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Walaupun demikian, bermanfaat Allah buat dengannya. Manusia yang bermanfaat, mereka bisa minum darinya, mereka bisa memberikan makanan bagi ternak mereka, minuman bagi ternak mereka dan tumbuh-tumbuhan mereka. Dan hujan pun terkadang turun kepada tanah yang memiliki karakter yang gersang, tandus, yang disebut dengan nama qi'an, yang tidak dapat menahan air, tidak pula dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka Rasulullah menyebutkan perumpamaan tanah tersebut, yakni perumpamaan orang-orang yang belajar agama Allah SWT tapi tidak bermanfaat baginya ilmu tersebut. Itu perumpamaan yang ketiga. Adapun perumpamaan yang pertama, yang kedua adalah perumpamaan orang-orang yang Allah berikan manfaat kepadanya dengan ilmu, dengan apa-apa yang diutus Rasulullah SAW dengannya, yang mengajarkan manusia dan belajar. Dan perumpamaan yang ketiga, Rasulullah katakan sama perumpamaannya dengan orang-orang yang tidak mau mengangkat kepalanya karena sombong dengan apa-apa yang aku diutus dengannya. Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Jika tumbuh, jika ilmu turun, jika ilmu masuk ke dalam para ulama yang mengeluarkan berbagai macam hukum-hukum, yang mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum, maka itu adalah merupakan manfaat daripada ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan tingkatnya ulama. Ada para fuqaha yang mereka mampu memahami ayat, memahami hadis, kemudian mengeluarkan hukum-hukum, mengeluarkan faedah. Ini sama dengan perumpamaan tanah yang subur. Tanah yang subur yang ketika hujan turun padanya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan berbagai macam faedah ilmu daripada ilmu yang mereka ambil daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Adapun tipe manusia kedua adalah para penghafal hadis, para penghafal Quran, yang memang mereka tidak mampu mengeluarkan manfaat daripada hadis maupun Quran tersebut, namun mereka dapat mengajarkan ilmu tersebut kepada manusia, membacakan hadis kepada manusia dan juga memberikan manfaat. Yang ketiga adalah orang-orang yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tanah yang kering dan tandus yang tidak mampu menahan hujan, tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu adalah orang-orang yang tidak mau belajar, yang tidak mau menerima wahyu yang Allah SWT turunkan kepada Rasulullah SAW, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya karena kesombongan. Berkata Hasan Basri rahimahullah ta'ala, andai kata bukan karena ulama, manusia akan menjadi binatang. Benar sekali berkata Hasan Basri rahimahullah ta'ala, kalau bukan para ulama yang menunjukkan ilmu kemuliaan hidup, manusia akan menjadi binatang. Berkata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamu ilma fa'inna ta'allamahu lillah fa'inna ta'allumahu lillah khasyah wa talabahu ibadah wa mudarasatuhu tasbih wal bahth anhu jihad wa ta'limahu liman la ya'lamahu sadaqah wa badluhu li ahlihi qurbah wa huwa sahibu fil ghurbah wal muhadithu fil khulwah. Berkata Mu'ad, belajarlah kalian ilmu, yakni ilmu agama ini, karena ilmu ini jika dipelajari akan mewariskan khasyah, ketakutan. Dan jika dituntut, itu adalah merupakan ibadah. Mengajarkannya aksana tasbih, mencari ilmu seperti jihad. Mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui adalah merupakan sedekah. Mengajarkannya kepada para penuntut ilmu adalah merupakan kurbah. Dan ilmu adalah merupakan teman ketika seorang dalam keterasingan, dan adalah merupakan teman yang berdialog padanya dalam keadaan sendiri. Berkata Ka'ab rahimahullahu ta'ala, awhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam an ta'allam ya Musa al-khayra wa'allimhu linnas. Allah wahyukan kepada Musa, belajarlah engkau wahai Musa kebaikan, kemudian ajarkanlah kepada manusia. Fa'inni munawwirun li mu'allimil khayri wa muta'allimihi quburahum hatta la yastawhishu bimakanihim. Karena aku akan menerangi bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan orang-orang yang mempelajari kebaikan kuburan mereka kelak, agar mereka tidak merasa kesepian padanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis ini telah diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Ilal. Berkata al-musannif rahimahullahu taala, para ulama berselisih mengenai ilmu yang wajib dituntut. Berkata para fuqaha, yang wajib adalah ilmu fiqih, karena dengan fiqih diketahui yang halal dan haram. Berkata ahli tafsir, yang wajib tentu adalah ilmu kitab dan ilmu sunnah, karena dengan keduanya seseorang akan mencapai ilmu, mendapatkan ilmu seluruhnya. Berkata orang-orang sufi, ilmu yang dituntut adalah ilmu ikhlas dan berbagai macam penyakit-penyakit yang terdapat dalam jiwa. Berkata ahlu kalam, yang wajib dituntut adalah ilmu kalam, dan masih banyak perkataan-perkataan lainnya. Yang benar, yang wajib dituntut adalah ilmu muamalah seorang hamba dengan Rabbnya, bagaimana dia bermuamalah dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Kemudian ilmu muamalah ini pun yang dibebankan kepada makhluk terbagi menjadi tiga bagian: ilmu i'tiqad, ilmu fi'il, dan ilmu tarak. Yakni ilmu yang diajarkan ini pun, ilmu muamalah ini terbagi tiga, yakni yang bergantung atau berkaitan dengan i'tiqad yang wajib dipelajari manusia, tentang perkara i'tiqad. Yang kedua tentang perkara fi'il, perbuatan-perbuatan yang diperintahkan. Yang ketiga tentang perkara-perkara yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Maka anak kecil jika telah sampai usia dia paham terhadap perkataan wajib diajarkan kepadanya kalimat syahadat, dipahamkan kepadanya kalimat syahadat tanpa diperintahkan untuk memikirkannya, untuk mencari dalilnya. Kemudian jika waktu sholat datang, wajib atasnya diajarkan bagaimana cara sholat. Sebelum diajarkan cara bersuci. Jika dia hidup sampai Ramadan, ajarkan kepadanya bagaimana berpuasa bulan Ramadan. Jika seorang memiliki harta, ajarkan kepadanya bagaimana mengeluarkan zakat. Jika telah sampai nisabnya, telah sampai haulnya. Jika datang waktu haji dan dia memiliki kelapangan dan kemampuan, ajarkan kepadanya bagaimana melaksanakan ibadah haji. Dan begitulah seterusnya. Ini ilmu-ilmu, yakni fi'il, perbuatan yang kita diperintahkan dengannya, yang wajib kita pelajari. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya wajib, maka wajib dipelajari fardu ain. Wajib mempelajari tentang salat, tentang tahara, tentang zakat, tentang puasa dan seterusnya. Apapun yang Allah wajibkan, wajib kita pelajari. Kemudian adapun yang berikutnya, yakni wa amal matruk fa huwa bihasbi ma yatajaddad min ahwal. Ada yang wajib kita pelajari, yakni perkara-perkara yang wajib ditinggalkan. Dan hal ini pun disesuaikan dengan keadaan. Seorang buta tidak ada manfaat yang diajarkan kepadanya tentang haramnya melihat kepada hal-hal yang terlarang karena dia buta. Orang-orang bisu pun tidak ada manfaatnya jika diajarkan kepadanya apa-apa yang diharamkan untuk dikatakan karena dia bisu. Maka disesuaikan dengan tuntutan zaman, keadaan. Jika dalam suatu negeri orang banyak meminum khamar, maka ajarkan kepada mereka tentang haramnya minum khamar, ditinggalkan meminum khamar. Suatu negeri yang banyak di dalamnya orang-orang yang bergelimang kemaksiatan perzinahan, maka ajarkan tentang kewajiban meninggalkan zina, kewajiban meninggalkan sutra bagi orang-orang yang tidak tahu itu haram contohnya. Dan ini adalah merupakan bagian yang kedua. Maka semua perkara-perkara yang Allah haramkan, yang Allah wajibkan kita meninggalkannya, wajib dituntut. Maka kita harus paham apa-apa yang Allah haramkan, apa-apa yang Allah perintahkan kita untuk meninggalkannya, dalam bentuk segala macam perbuatan-perbuatan maksiat, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dan seterusnya. Yang ketiga, yang merupakan bagian daripada ilmu muamalah, yakni ilmu yang berkaitan tentang i'tiqad, yakni apa-apa yang berkaitan tentang amalan-amalan hati yang terdapat dalam hati. فيجب علمها بحسب الخواطر فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمة الشهادة وجب عليه تعلم ما يصل به لذة الشك. Jika seorang memiliki akidah yang rentan, yang tidak paham dengan akidah yang benar, ajarkan kepadanya akidah, ajarkan kepadanya makna syahadah. Jika dalam suatu negeri banyak perkara-perkara yang diadakan, perkara-perkara bid'ah, wajib diajarkan yang hak agar mereka menghindari yang bid'ah. Sebagaimana seorang pedagang yang tersebar dalam dunianya berbagai macam bentuk riba, tidak ada yang mempelajari tentang perkara-perkara, yakni perdagangan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia menghindarinya. Kemudian tidaklah diajarkan kewajiban beriman tentang hari berbangkit, tentang beriman dengan surga dan neraka. Dan inilah merupakan perkara-perkara yang wajib dituntut, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Adapun ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, seperti ilmu yang dibutuhkan agar tegaknya urusan dunia, yakni seperti ilmu kedokteran, ini adalah merupakan ilmu yang sifatnya fardu kifayah saja. Jika sebagian orang mempelajarinya, maka jatuhlah dosa bagi yang lainnya. Tapi harus ada di antara manusia yang mempelajarinya, seperti ilmu kedokteran, ilmu industri dan seterusnya. Sama dengan kewajiban fardu kifayah mempelajari ilmu tentang ilmu hisab, pembagian warisan dan yang lain-lainnya. Adapun mempelajari perkara-perkara dalam ilmu-ilmu secara mendetail, seperti at-ta'ammuq fi daqa'iq al-hisab, perkara-perkara ilmu hisab secara menjelimet, kemudian ilmu-ilmu kedokteran secara menjelimet dan seterusnya, berkata Ibnu Jauzi rahimahullah taala, ini adalah merupakan fadlah tambahan saja, li'annahu yustaghna anhu, dan tidak begitu dibutuhkan. dan terkadang sebagian ilmu menjadi mubah saja, tidak wajib dipelajari. Seperti ilmu tentang syair yang tidak mengandung ungkapan-ungkapan kotor, ilmu tentang sejarah dan lain-lainnya. Ada juga ilmu yang dicela untuk menuntutnya, tercela, bahkan diharamkan, seperti ilmu sihir. Kemudian ilmu tentang jampi-jampi yang diharamkan, kisah-kisah tentang percintaan yang menjerumuskan orang kepada syahwat, dan perkara-perkara lainnya yang tercela dalam agama. Adapun ilmu-ilmu lain yang merupakan ilmu pendukung, berkata Al-Imam Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, adapun ilmu-ilmu syariat seluruhnya terpuji. Dan ilmu-ilmu syariat ini dibagi kepada 4 bagian: usul, furu', muqaddimat, dan mutammimat. Jadi ilmu agama atau ilmu syariat dibagi kepada 4 bagian yang semuanya terpuji dipelajari. Yang pertama tentang ilmu usul. Apa tentang ilmu usul ini? Yakni ilmu yang mempelajari tentang kitabullah, tentang sunnah Rasulullah, tentang ijma'nya para sahabat, asar para sahabat. Yang kedua tentang furu', yakni cabang daripada ilmu tersebut. Yakni ma fuhima min hadhihi al-usul min ma'anin tanabbahat laha al-uqul hatta fuhima min al-lafdh al-malfuz wa ghairihi. Yakni ilmu yang diambil daripada pemahaman terhadap hadis. Sebagaimana ungkapkan Rasulullah, la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang memutuskan suatu keputusan, tidak boleh seorang qadi, seorang hakim memberikan keputusan dalam keadaan marah. Maka dipahami daripada ini, seorang qadi pun tidak boleh memberikan keputusan ketika dia lapar, karena lapar dan marah akan membuat seorang tidak konsentrasi sehingga tidak benar keputusannya. Adapun yang ketiga disebut dengan ilmu muqaddimat, yakni ilmu yang merupakan alat saja, dengannya akan dipahami agama, seperti ilmu nahu, ilmu kaidah bahasa, dan lain-lainnya yang merupakan pendukung untuk memahami kitab dan sunnah Rasulullah. Dan yang terakhir adalah ilmu al-mutammimat, penyempurna, seperti ilmu qiraah, ilmu tentang makhraj huruf, ilmu tentang nama-nama para perawi, keadalan mereka, keadilan mereka, keadaan mereka. Ini semuanya adalah merupakan ilmu-ilmu yang terpuji untuk menuntutnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ilmu muamalah, yakni ilmu yang mempelajari tentang keadaan hati manusia, tentang khauf, tentang roja, tentang rida, tentang kejujuran, tentang keikhlasan dan lain-lainnya, inilah ilmu yang membuat ulama-ulama menjadi ulama-ulama besar. Dengan melaksanakan ilmu-ilmu tersebut, bagaimana meluruskan hati, menanamkan rasa takut dalam hati, menanamkan rasa khauf, raja kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha. Dengannya lah terkenal para ulama-ulama seperti Abu Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan Syafi'i. Dan adapun orang-orang yang menyebutkan dirinya mempelajari fiqih tapi melupakan ilmu-ilmu hati, maka hal tersebut membuat mereka jatuh derajatnya dari ulama-ulama yang tadi kita sebutkan. Terkadang banyak orang mengetahui tentang fiqih, belajar tentang zihar, li'an, zina dan lain-lainnya, tapi mereka melupakan ilmu amalan-amalan hati yang lebih penting. Karena amalan-amalan hati seperti ikhlas, yakin dan seterusnya, jika diabaikan akan merusak amalan-amalan zahir. Suatu amalan jika tidak dibarengi dengan ikhlas akan sia-sia semuanya. Maka wajib dituntut yang pertama kali, yakni ilmu-ilmu yang akan meluruskan hati. Perkara-perkara yang akan merusak hati wajib dipelajari dan dijauhi, dihindari, agar benar semua amalan-amalan zahir. Dengan itulah tinggi para ulama, dengan itulah terkenal para ulama. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata telah terjadi penyimpangan makna dari sebagian istilah-istilah dalam agama kita. Fiqih sekarang terkenal dengan ilmu tertentu yang pelajar tentang hukum-hukum furu'. Padahal fiqih di kalangan sahabat Rasulullah SAW, di kalangan ulama-ulama salaf, adalah ilmu yang mempelajari tentang daqa'iq afatin nufus. Ilmu yang pelajar tentang perkara-perkara yang merusak hati, yang merusak amal. Ilmu-ilmu yang belajar tentang betapa hinanya dunia. Ilmu yang belajar tentang betapa tingginya nilai-nilai akhirat yang harus dicapai. Ilmu yang mempelajari bagaimana kita menguasai hati untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya fikih yang dikenal oleh para ulama. Maka Al-Hasan Basri rahimahullah taala ketika berkata innamal faqihu az-zahiru fid dunya. Seorang ahli fikih adalah orang zuhud di dunia. Seorang ahli fikih adalah orang yang mencintai akhirat. Orang yang mengenal agamanya, yang selalu beribadah kepada Rabbnya, orang yang wara', yang menahan diri daripada menggunjing kaum muslimin, orang yang menahan diri untuk tidak mengambil harta mereka, yang selalu memberikan nasihat kepada mereka. Inilah kata-kata fiqih yang dikenal oleh para ulama-ulama. Kemudian berubahlah maknanya menjadi ilmu-ilmu yang kering. Kemudian lafaz ilmu terkadang dimaksudkan adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ayat-ayatnya, tentang nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Kemudian ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang diajarkan oleh para ulama kemudian lambat laun pun berubah. Sehingga ada orang masukkan kepada ilmu tauhid apa-apa yang bukan bagian daripada ilmu tauhid. Seperti ilmu kalam dimasukkan kepada bagian daripada ilmu tauhid. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Insyaallah taala lanjutannya kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Para ulama menyebutkan Imam Ghazali itu hidup dalam beberapa fase, yang memang fase terakhirnya beliau benar-benar kembali kepada sunnah. Sehingga dinukil oleh para ulama akhir kehidupan beliau, yakni beliau menggenggam di tangannya, di atas dadanya letakkannya kitab Sahih Bukhari. Dan perlu kita ketahui Imam Ghazali rahimahullah ta'ala adalah imam yang dikenal, yang masyhur, yang banyak dia manfaat ilmunya. Seperti ilmu usul fiqh, seperti kitab yang dia karang Al-Mustasfa adalah merupakan rujukan ulama, rujukan umat dalam masalah usul fiqh, amalan-amalan ibadah. Maka semuanya harus bertumpu kepada dua landasan. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Karena ketika Rasulullah diutus kepada manusia oleh Allah SWT, beliau sebagai perantara kita menyembah Allah SWT dalam hal mengikuti beliau cari ibadah. Berkata Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah taala, semua pintu-pintu menuju Allah Subhanahu wa taala tertutup melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cara ibadah yang benar adalah cara yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu-ilmu apa yang wajib tertutup? Ya, ini tadi telah kita terangkan, ilmu-ilmu yang tidak sah suatu ibadah kecuali dengannya. Itu yang wajib tertutup. Tentunya sesuai dengan skala prioritas. Orang yang belum mengerti perkara tauhid, ajarkan kepadanya tauhid. Karena enggak ada gunanya jika dia beribadah sementara tauhidnya masih salah. Dia masih meyakini berbagai macam keyakinan-keyakinan batil. Meyakini benda mendatangkan manfaat, jimat mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Enggak ada gunanya dia beribadah jika tidak mengetahui itu adalah merupakan kesyirikan. Jika dia telah mengenal tauhid, maka kewajiban berikutnya adalah ajarkan bagaimana pelaksanaan-pelaksanaan ibadah yang Allah wajibkan seperti salat. Tentunya salat memiliki muqaddimah taharah. Ajarkan cara bersuci yang benar sebelum dia salat, setelah itu ajarkan salat yang benar dan seterusnya. Datang masa Ramadan, ajarkan hukum-hukum mengenai Ramadan. Dan intinya semua perkara ibadah yang mau diperbuat seorang wajib baginya terlebih dahulu untuk mempelajarinya. Orang yang memiliki harta yang banyak wajib baginya untuk dikeluarkan, maka dia harus belajar bagaimana cara mengeluarkan zakat, apa yang dikeluarkan, apa syaratnya dan seterusnya. Itu ilmu-ilmu yang wajib dituntut. Seorang wanita berkaitan dengan siklus haidnya, dia harus mempelajari tentang hukum haid. Bagaimana ciri-ciri darah haid? Berapa lama masa haid yang paling panjang? Berapa lama masa haid yang paling pendek? Jika darah terus-menerus mengucur, apakah juga dikatakan haid? Jika tidak, maka dikatakan apa? Istihadhah. Bagaimana hukum istihadhah? Wajib dipelajari. Seorang istri contohnya diceraikan suaminya, wajib mempelajari tentang hukum tentang masalah ini, tentang masalah iddah. Berapa lama masa dia menanti? Apa hal-hal yang menjadi hak bagi suami? kewajiban bagi suami dan hak dia. Ini harus dipelajari, ya. Contohnya kewajiban suami ketika istri diceraikan dengan talak satu, masih wajib bagi suami memberikan nafkah pada dirinya. Masih bagi suami wajib untuk memberikan tempat tinggalnya. Jadi dia berhak menuntut hal tersebut kepada suaminya sampai masa iddahnya belum selesai. Oleh karena itu, semua perkara yang berkaitan dengan ibadah wajib kita pelajari jika sampai masanya. Seseorang yang ingin berdagang, wajib bagi dia mempelajari tentang perkara-perkara yang dilarang dalam masalah berdagang, tentang masalah riba dan seterusnya. Itulah ilmu yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, yang tidak sah suatu perbuatan dengannya, maka wajib dituntut terlebih dahulu ilmu tersebut. Wallahu ta'ala alam.